Di dalam kegelapan sendiri aku menyusuri malam. Di bawah lampu jalan samar kulihat bayangan diriku. Hidup ini sunyi. Mengejar bayang diri bagaikan mimpi tiada berakhir. Oh, menembus kabut malam sendiri aku terpuruk.